14 ya. Ya 14 atau 13 ya. 14 halaman berapa Bu? 85 ya. Ini pelajaran ke-14 ini tentang menyandarkan isim kepada domir mukhatab atau domir mutakallim ya. Ada isim dihubungkan atau disandarkan dengan anta antuma antum, anti antuma antuna dan ana nahnu. Seperti kalimat baitun digabungkan dengan anta maka menjadi baituka. Baitun digabung menjadi nahnu maka menjadi baituna ya. Baitun digabung menjadi ana, digabung kepada ana maka menjadi baiti. Halaman 85 perintahnya adalah adifil asma al-atiyata ila dhamair kama huwa muwaddah fil misal. Idofatkanlah isim-isim berikut kepada domir-domir sebagaimana yang dicontohkan di misal, sebagaimana yang dijelaskan di contoh. Contoh baitun, maka disebutkan domirnya bebas ya, mau yang penting domirnya mukhatab, anta antuma antum, anti antuma antunna, atau domirnya ana nahnu. Kalau baitukum asalnya adalah baitun dan antum, kemudian digabung menjadi baitukum, kemudian baitun dan nahnu maka menjadi baituna. Ya, nanti ulun carikan ya domirnya. Tinggal pian apa namanya menyambung domir tersebut benar atau salah. Mikrofonnya ada. Ya, silahkan dari depan sebelah kiri. Oh, belum ada. Oh, belum. Ya, silakan. Kalimatnya adalah madrasatun. Madrasah artinya apa? Sekolah. Sekolah. Nah, apa bahasa jadi madrasah digabung dengan domir anti. Madrasatuki. Artinya apa? Sekolahmu. Iya, satu lagi. Madrasah digabung dengan antuma. Madrasatukuma. Artinya apa? Sekolah kalian berdua. Ya, kalian berdua ini bisa laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian gilirannya yang berikut, kalimat lughah. Lughah artinya apa? Bahasa, ya. Nah, lughah disambungkan dengan kalimat ana menjadi lughatuna. Ana, bukan nahnu. Lugoti. Ya, artinya apa? Bahasaku. Ya. Kemudian disambungkan dengan domir antum. Lugotukum. Nah, artinya apa? Bahasa kalian. Kalian ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya. Gilirannya. Kalimat amun. Apa arti amun? Paman. Tapi dari jihad? Ayah. Ya, dari pihak ayah, saudara, abah, amun. Apa bahasa Arabnya? Amun digabungkan dengan kalimat anta. Amun dan anta maka menjadi? Amuka. Bukan. Harokatnya. Ammuka. Ya, tanpa panjang mu-nya. Ammuka. Mu-nya kada panjang. Ammuka. Nah, artinya apa? Pamanmu. Mu itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya. Kalau dia antunna. Antunna ya. Ya, antunna. Amma kunna. Munya domah. Ammu. Ammu. Kun. Ammu kunna. Ya. Amun disambung dengan antunna maka menjadi ammu kunna. Artinya apa? Paman kalian. Kalian laki-laki perempuan? Perempuan. Ya. Kemudian kalimat shodiqun. Shodiqun artinya apa? Sahabat. Teman ya, teman atau sahabat ya. Tapi ini laki-laki. Bahasa Arabnya? Shodiqun digabung dengan domir nahnu. Shodiquna. Artinya apa? Teman kami. Atau sahabat, sahabat kami atau sahabat kita. Kemudian disambungkan dengan domir anti. Shodiquki. Ya, artinya apa? Sahabat kamu, perempuan. Ya, seorang perempuan. Ya, bagus. Kemudian kalimat ummun atasnya. Ummun artinya? Mama. Ibu. Ya. Apa bahasa Arabnya ummun itu disambung dengan nahnu? Ummuna. Artinya apa? Ibu kami. Iya, atau ibu kita. Ummun digabung dengan ana. Ummi. Artinya? Ibu saya. Iya. Kemudian kalimat ukhtun. Ukhtun artinya apa? Saudari. Saudari ya. Ukhtun digabung dengan antunna. Ukhtukuma. Antunna. Itu antuma, ini antunna. Ukhtukunna. Ya, artinya apa? Saudari kalian. Kalian laki-laki perempuan? Perempuan. Ya. Kemudian digabungkan dengan domir antuma. Antuma. Ukhtukuma. Artinya? Saudari kalian berdua. Ya, laki-laki atau perempuan sama. Kemudian di, nah itu apa itu? Bacanya dinun apa dainun? Kalau dinun agama, kalau dainun hutang. Hutang. Agamaku, agama kami, ya bisa. Sebenarnya bisa dinun atau dainun ya. Hutangku, hutang kamu, hutang kalian sama. Kita ambil dinun saja, agama ya. Dinun, nah agama. Apa yang benar kalau dia digabung dengan anti? Dinun digabung dengan anti menjadi? Ya. Dinuki. Artinya? Agamamu. Laki-laki perempuan? Perempuan. Berapa orang di dalam? Sedikit Ustaz. Oh, cukai itu putar pulang. Cepat putarannya. Kabarnya sudah dikasih tahu lah yang kita majukan. Tahu. Oh, sudah, iya. Itu sudah usaha sudah. 10 orang. Kemudian biasanya berapa orang? Kalau banyak 20-an ya. Berapa? Mungkin karena dimajukan ada yang sibuk. Kemudian digabung dengan nahnu. Dinuna. Artinya agama kami. Nah, jadi misalnya agama kami Islam. Dinuna Islam, ya. Kemudian akhun gilirannya. Akhun adalah artinya apa? Saudara, laki-laki, saudara ya. Kemudian akhun digabung dengan antum. Akhun digabung dengan antum. Ahukum. Ya, ada wawnya ya, ini. Ahukum. Ya. Sama seperti abun tadi. Mana spidol? Nah ini dua kalimat ini berbeda dengan kalimat-kalimat lain. Sebenarnya ada lima, tapi di sini dua saja, abun dan akhun. Perbedaannya, perbandingannya adalah seperti kalimat umum ya. Ummun, afwan ummun. Ibumu ummuka. Ummuka. Tinggal ditambah domir ka. Kalau ayahmu Abuka ada tambahan waw. Nah, ini bedanya. Sama akhun kayak itu juga. Saudara kami, akhuna, ada tambahan waw. Ya, ini namanya asma khumsah, isim-isim yang lima. Ada abun, akhun, kemudian dhu, kemudian fu, dan abuka hamu. Ya, hamu, nah, hamun. Artinya, aduh lupa. Kalau enggak salah artinya menantu apa ya, ipar, lupa ulun. Kalau enggak salah ipar. Ipar itu ipar laki-laki, hamun. Kalau iparmu, hamuka. Nah, ada tambahan waw, itu sama dengan ini. Jadi ini namanya asma khomsah, isim-isim yang lima. Ada lima dia, abun, akhun, hamun, dhu, dan fu. Ya. Ini kalau dia digabungkan dengan kalimat lain, maka ada tambahan waw. Dia berbeda dengan kalimat yang lain, ada tambahan wawnya. Ya, saudara, akhun digabungkan dengan antunna. Gimana Bu? Akhukunna. Ya, artinya apa? Saudara, saudara kalian perempuan. Ya, kemudian kalau disambung dengan ana. Akhi. Ya, artinya saudaraku. Ya, kemudian nomor 4, iqra, bacalah. Ayyu yaumin hadza, ya. Gini aja. Ulun baca, kemudian pian sama-sama ya. Ulun baca, kemudian pian sama-sama iringi. Ayyu yaumin hadza. Diulang, belum satu suara. Ayyu yaumin hadza. Hadza yaumus sabt. Nah, jadi kalau dia ucapan itu disukunkan. Kalau dia ucapan, percakapan itu disukunkan akhirnya. Kayak akhuka, akhuk. Aina akhuk? Kalau dia percakapan. Kalau kita ngomong langsung lawan orang Arab. Tetapi kalau kita menulis, maka kita baca, kita tulis semuanya harokatnya apa. Ya, jadi ulun sukunkan saja. Hadza yaumus sabat. Artinya apa? Ayu yaumin hadza. Ya. Hari apa ini? Penggunaan ayu ya. Ayu yaumin, ayu itu termasuk isim istifham. Kalimat pertanyaan. Ayu yaumin. Hari apa ini? Nah, kemudian dijawab hadza yaumus sabati. Ini hari Sabtu. Kemudian ikuti lagi. Ayu syahrin hadza? Hadza syahrur rajab. Apa artinya ayu syahrin hadza? Ya, bulan apa ini? Dijawab hadza syahrur rajab. Ini bulan Rajab. Sekarang masa ini apa? April ya? Mei. Mei itu bahasa Arabnya apa? Mayu. Nah, mayu. Tanpa ada ke ya, itu ke mayu. Mayu, itu Mei. Kalau April, Abril. Agustus ya, Agustus. Agustus. Juni, Junai. Juli, Julai. Itu kalau bahasa Arab. Jadi misalnya ini bulan bulan Mei. Hadza syahru mayu. Hadza syahru mayu. Kemudian bawahnya. Ayu kulliyatin hadhihi. Diulang. Ayu kulliyatin hadhihi. Hadhihi kulliyatut tijarah. Nah, perhatikan. Di atasnya ayu syahrin hadza, menggunakan hadza. Bawahnya ayu kulliyatin hadhihi, menggunakan hadhihi. Kenapa? Kulliyatinnya apa? Mu'annas, maka menggunakan isyaratnya hadhihi. Syahrin muzakkar mu'annas. Muzakkar, maka menggunakan ha hadza. Nah, itu harus disesuaikan. Hari apa ini? atau bulan apa ini, karena bulan itu adalah mudzakkar, maka menggunakan ininya mudzakkar juga. Ayyu syahrin hadza. Jadi setelah ayyu dia majrur. Kenapa berbaris kasrah majrur? Dikarenakan dia beridofat. Sama seperti kalimat Abdullahi, Baitullahi, Abdurrahmani, apalagi contohnya Sayyaratul Ustadi, Baitu Muhammadin. Nah itu sama, karena dia beridofat maka dia kalimat kedua dijarkan atau dikasrahkan. Ini mudzakkar maka isyaratnya juga mudzakkar. Kalau dia mu'annas, kuliah artinya apa? Kuliah, fakultas. Fakultas apa ini? Ini fakultas bisnis. Fakultas perdagangan adalah bisnis itu. Fakultas dagang, enggak ada bisnis maksudnya. Nah, kuliahnya adalah mu'annas karena diakhiri tak marbutoh, maka isyaratnya juga mu'annas. Fakultas apa ini? Ini adalah fakultas bisnis. Kemudian ulangi, ikuti. Fi ayyi madrasatin anta? Ya. Ana fil madrasatil mutawassitati. Ya. Artinya apa? Fi ayyi madrasatin anta? Di sekolah apa kamu? Dia bertanya jenjangnya ya. Di jenjang sekolah apa kamu? Atau ringkasnya, kamu tuh di sekolah apa? Maksudnya jenjangnya ya, tingkatannya. Nah, dia menjawab, saya di sekolah menengah ya. Mutawassito itu aliyah sebenarnya. Kalau menengah mutawassito itu sanawiyah atau SMP. Kalau sanawiyah aliyah atau SMA ya. Saya di sekolah menengah. Sekolah menengah maksudnya SMP. Nah, kalau kita gunakan domir kalian untuk perempuan. Di sekolahan apa kalian? Maka menggunakan apa? Fi ayyi madrasatin antunna. Banyak perempuan. Di sekolah apa kalian? Maka jawabannya apa? Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Kami di sekolah menengah. Kemudian min ayyi baladin anta ya ukhti. Nah itu bisa. Nanti ulun jelaskan. Jadi kalimat ukhti itu tanpa ya. Kan asalnya kalau ukhtun dimasuki ana maka menjadi ukhti. Tapi nanti lu jelaskan kenapa dibuang. Kemudian ana minal yunani. Nah, iringi ulun. Min ayyi baladin anta ya ukhti. Ya anti ya, ulun tersalah. Ulang. Min ayyi baladin anti ya ukhti. Ya, ana minal Yunan. Artinya apa? Min ayyi baladin anti ya ukhti? Ya. Jadi yang benar yang bagus, dari negara manakah engkau wahai saudariku? Dia menjawab, saya dari Yunani. Nah, di sini ada kalimat. Nah, ini faidah ya. Kan ini huruf nida, huruf panggilan, ya wahai. Kemudian setelahnya ada kalimat saudari. Tapi kita harokati kasrah karena maknanya adalah saudariku. Nah, secara asal kan dia seperti ini. Kalau dimasuki ana maka menjadi nah ukhti. Kenapa ya-nya hilang? Boleh karena dia dimasuki huruf nida, huruf panggilan. Huruf panggilan. Contoh di dalam Al-Quran sangat banyak, yang mana ya-nya itu dihilangkan, dibuang karena dimasuki ya huruf panggilan, wahai. Bahkan huruf panggilannya pun juga dibuang. Seperti banyak di dalam Al-Qur'an, Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu asalnya apa? Ya Rabbi. Nah, makanya terjemahnya apa? Rabbi, wahai Tuhan, Tuhanku. Tetapi dia dibuang ya-nya, dibuang ya-nya mutakallim ini, tetapi maknanya tetap ada. Nah, Rabbighfirli maknanya apa? Wahai Tuhan, Tuhanku. Jadi boleh ya-nya dibuang kalau dimasuki huruf nida. Tetapi kita terjemahkan tetap ada ku-nya. Wahai saudariku, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami. Rabbi, apalagi Rabbi ja'al ni muqimash shalah wa min dzurriyyati, wahai Tuhanku, dan seterusnya. Jadi boleh kalau dia dimasuki huruf nida, ya-nya ini dibuang, tetapi terjemahnya tetap ada. Ya Rabbi, nah itu sama, tanpa menyebutkan ya-nya, karena dimasuki huruf nida boleh dibuang. Kemudian nomor 5 ya. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ulun baca pian iringi. Karena ini banyak nama-nama orang Eropa ya. Jadi di bahasa Arab kan bagaimana? Pian ulun baca pian ikuti. Williamu. Itu adalah William. Edwardu. Edward, ya Edward. Kemudian London, itu London, ibu kota Inggris ya. Ibu kota Inggris apa? London. London ya, kalau bahasa Arabnya London. Paris, ibu kota Perancis. Nah kalau Perancis sendiri bahasa Arabnya apa? Faronsa. Faronsa. Jangan ngarnya anak Faronsa, Perancis artinya. Faronsa artinya Perancis. Kalau ibu kotanya Paris atau Baris. Baris. Jadi orang Arab itu kalau dia menyebut pak, bukan fa ya, pak, tanpa membuka mulut, pak kayak pasar. Dia bukan fasar, basar. Jadi ulang-ulang, orang Arab itu kalau dia menyebut pak, bukan fa. Fa kan terbuka mulut. Kalau pak, paku, pasar, dia berubah menjadi ba. Kalau kita ngomong lawan orang Arab, pian anda kemana? Dan dia bisa bahasa Indonesia, saya mau ke basar, bukan pasar. Ya, dia bukan fasar, kadang bukan fa, enggak, tetapi berubah menjadi ba. Sama seperti ini Faris. Karena dia Paris ya, pak, maka dibaca ba, Baris. Apalagi kayak paku, baku dia. Bukan faku, bukan fa, tapi baku. Artinya maksudnya pa, paku. Kemudian Pakistan. Itu ada na, Pakistan. Karena dia pak, bukan fa. Pa, kis, tan. Bukan Pakistan, tetapi ba, pakai menjadi ba. Karena ini pa bukan fa. Pa ya bukan fa. Makanya dia ba Pakistan dirubah menjadi huruf ba. Kemudian Istanbul. Pakai sot ya. Kalau Istanbul itu mata pura. Ini Istanbul. Ibu kota Turki. Kalau Istanbul di mata pura. Istanbul. Kemudian Ibrahim. Nah, jadi ro-nya panjang, ha-nya juga panjang. Ibrahim. Kemudian ya, Ismail. Ishaq. Iya. Ya. Ya, Ishaq. Iya. Penulisannya di Al-Qur'an seperti ini. Boleh sebenarnya kita tulis seperti ini. Haknya Oh, iya. Harokatnya jangan diwakofkan. Ya, diulang berarti dari awal lah. Ya udah, dari Ishak ya. Ishaku. Ya'kubu. Ayyubu. Sulaimanu. Dawudu. Nah, Daud itu panjang ya. Jadi wawnya itu sebujurnya harokatnya terbalik. Nah, makanya dibaca panjang Daud, harokatnya terbalik. Daudu Yunusu. Jadi semua nama ini, baik nama orang atau nama kota, di sini tanpa pakai tanwin. Dari Williamu sampai Yunus, dia tidak pakai tanwin. Oh, balik, masih ada halaman berikutnya. Balik. Ya. Idrisu Jibro. Nah, ini Jibro'ilu, ronya panjang. Jibro'ilu. Ya. Mika'ilu. Nah, itu bukan Mika'ilu. Ya-nya kasih sukun, ganti lamnya yang dhammah. Mika'ilu. Fir'aunu. Jadi Jibril, Jibro'il, dia boleh dibaca Jibril. Ya, bisa. Biasa kan Jibril. Boleh juga dibaca Jibro'il, ro-nya panjang. Nah. Jibro'il. Jibro'il. Artinya malaikat Jibril. Nah, ini dari Williamu sampai Fir'aunu, ini namanya adalah ismul ladzi la yansarif. Masuk kepada pembahasan isim-isim yang tidak bertanwin. Jadi isim yang tidak bertanwin ini, selain dia tidak pakai tanwin, dia tidak pakai alif lam. Dia tidak pakai tanwin dan sekaligus tidak pakai alif lam. Dan dia tatkala dimasuki huruf jar, maka dia tidak harokat kasrah, tetapi harokat fathah. Normalnya seperti sebuah kalimat secara kebanyakan, dan normalnya kalimat itu bisa dia pakai tanwin atau pakai alif lam, seperti kalimat rumah. Ini kalimat normalnya kebanyakannya dia, kalau kan pakai tanwin atau pakai alif lam, baitun atau baitu. Ini kebanyakannya sebuah kalimat. Tetapi ada kalimat yang tidak pakai tanwin dan juga tidak pakai alif lam, seperti yang kita baca tadi, contoh Fir'aun. Maka kalimat Fir'aun tanpa ditambah alif lam dan tanpa ditanwinkan. Nah, maka namanya apa? Ismul ladzi la yansarif. Al ismul ladzi la yansarif. Artinya adalah isim yang tidak bertanwin. Al ismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak bertanwin. Nah, dia tidak bertanwin tapi cuma dhammah saja. Nah, kalau isim yang tidak bertanwin ini dimasuki huruf jar, kalau min kan menjadi apa? Minal baiti, maka akhirnya menjadi kasrah. Tetapi kalau kalimat William sampai Fir'aun tadi, kalau dimasuki min, maka dia berubah menjadi fathah. Min Fir'auna. Di Al-Quran ada min Fir'auna wa malaihi, bukan min Fir'auni, tetapi min Fir'auna. Tanpa tanwin juga, fathah saja, bukan fathataini. Kenapa dia dimasuki huruf jar? Ada kasrah seperti al-baiti karena dia isim yang tidak bertanwin. Kalau ini pakai alif lam, maka dengan dijarkan dengan kasrah. Begitu pula tanwin min baitin karena dia pakai tanwin. Tetapi kalau isim yang tidak bertanwin dimasuki min, maka dia menjadi fathah atau huruf jar yang lain. Contoh seperti kalimat William ya, William, nama orang barat, William, Williamu ya, dimasuki fi misalnya, maka menjadi fi Williama. Nah, harokatnya fathah. Contoh kalimat lain, Nabi Ismail. Ismail dimasuki ilah, huruf jar, maka menjadi ilah Ismaila. Nah, ini namanya isim yang tidak bertanwin. Dimasuki huruf jar, maka dia akhirnya berharokat fathah, bukan kasrah. Nah, dan dia selain namanya itu adalah isim yang tidak bertanwin, kemudian dia adalah alasan kenapa dia tidak bertanwin. Nah, jadi dari kalimat William sampai Fir'aun, ini kan tadi namanya apa? Isim yang tidak bertanwin. Nah, sebabnya kenapa dia tidak bertanwin? Maka ada dua sebab. Ada dua sebab. Contoh kalimat London atau London ya, Landanu. Kenapa ini tidak pakai tanwin Landanun? Satu alasannya karena dia nama alam. Karena dia alam, alam maksudnya nama. Nama. Nama apa? Nama kota. Yang kedua karena dia ajam. Apa ajam? Bukan dari bahasa Arab. Dia kalimat London ini kan bukan Arab. Bukan istilah atau lafaz Arab, bukan. Tetapi lafaz apa, bahasa Inggris kemudian diarabkan. Paham? Beda dengan Baitun, ya memang dia bahasa Arab Baitun. Ini bukan dari bahasa Arab. Ajam namanya, bukan dari bahasa Arab. Nah, ajam bukan dari bahasa Arab, tetapi bahasa lain kemudian diarabkan. Bukan dari bahasa Arab seperti Baitun, Madrasah, itu memang dari Arab. Tetapi kalau kalimat London itu adalah kalimat lain di luar Arab kemudian diarabkan. Namanya ajam. Bukan diambil dari bahasa Arab. Bukan diambil dari bahasa Arab. Ambil dari bahasa Arab. Tetapi kalimat bahasa yang lain kemudian diarabkan. Sama seperti nama-nama Nabi Ishak, Yakub. Mereka adalah nabi-nabi Bani Israel, bukan dari bahasa Arab. Nah, contoh kalimat Ishak. Makanya Ishak ini pian cari maknanya di kamus adalah kadada. Dalam bahasa Arab ya, kamus bahasa Arab tidak ada pengertian dari Ishak. Beda dengan Baitun. Artinya apa Baitun? Rumah. Ada artinya. Kalau Ishak enggak ada, karena memang nama ini bukan diambil dari bahasa Arab. Tetapi Bani Israel itu bahasanya apa? Suryani ya? Kan Kibti, ada Kibti, ada Suryani, ada apa lagi itu? Intinya dia bukan diambil dari bahasa Arab. Seperti Nabi Ibrahim, ya, bukan dari Arab. Makanya Ibrahim gak ada terjemahnya, artinya apa? Gak ada. Ya, dia bukan bahasa Arab. Jadi Ishak kenapa dia tak pakai tanwin? Satu karena dia nama, yang kedua karena dia ajam, bukan dari bahasa Arab. Itulah yang menyebabkan dia tidak pakai. Fir'aun itu sama. Fir'aun bukan nama yang bukan dari bahasa Arab, tetapi kemudian disebutkan dalam bahasa Arab. Fir'aun nama, kemudian dia ajam, bukan dari bahasa Arab. Sama seperti kalimat Banjar. Banjar bukan dari bahasa Arab. Sama seperti Sumatera, Indonesia, itu bukan apa, tidak ada maknanya dalam ilmu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab enggak ada maknanya. Indonesia, kemudian Kalimantan ya, makanya dia tidak pakai tanwin. Indonesia begitu saja, Kalimantan sukun, Jawa ya, kemudian Sumatera ya tidak, jadi diucap apa adanya. Banjar, Kalimantan, Sumatera, Sumatera, Indonesia, Aceh itu Ajih, Malang Malanj, apa adanya, tidak disebutkan dengan tanwin. Kemudian jadi kalimat ini yang dari Williamu sampai Fir'aunu ini jangan ditanwinkan, karena dia masuknya adalah isim yang tidak pakai tanwin atau ismul ladzi la yansharif. Sebabnya tidak bertanwin, satu karena dia nama, entah nama orang atau nama kota. Yang kedua karena dia ajam, bukan dari bahasa Arab. Kemudian, nah ini nomor 6 latihan. Iqra'il misala thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Bacalah contoh, kemudian rubahlah jumlah-jumlah berikut seumpamanya atau sepertinya. Seperti kalimat contohnya adalah anta dhahabta ilal madrasah. Nah, domirnya diganti menjadi antum dhahabtum ilal madrasah. Anta diganti menjadi antum. Maka kata kerjanya anta dhahabta menjadi antum dhahabtum. Ya. Anta dhahabta artinya apa? Anta dhahabta, engkau telah pergi ke sekolah. Engkau ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Antum dhahabtum ilal madrasah artinya apa? Kalian telah pergi ke sekolah. Kalian di sini laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, tinggal dirubah apa menjadi bentuk jamak ya. Nah, selain kalimat antum, nanti ulun juga ganti dengan kalimat yang lain. Nah, biar bisa paham. Coba nomor 2. Gilirannya siapa? Nah, itu gampang. Anta jalasta fil fasli. Artinya apa, Bu? Kamu telah duduk di kelas. Kamu ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya. Nah, rubah menjadi antum. Antum jalastum fil fasli. Artinya? Kalian telah duduk di kelas. Nah, bagaimana kalau itu anti? Anti jalasat. Buka, ya, jalas. Jalas. Jalasti. Ya, sudah belajar belum itu? Belum ya? Yang jalasa tasrifan 14 jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalas. Nah, jalasta itu anta, jalastuma antuma, jalastum antum. Jalasti anti, jalastuma antuma, jalastunna antun. Nah, jalastu ana, jalasna nahnu. Berarti apa? Anti jalas. Jalasti. Ya. Artinya apa anti jalasti fil fasli? Kamu telah duduk di kelas. Ya, kamu ini laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan, ya. Kemudian nomor 1, silakan. Anta kharajta minal fasli. Artinya apa? Engkau? Engkau telah keluar. Engkau telah keluar dari pasar. Fasli kelas. Dari kelas. Ya. Kalau kalian gimana? Kalian laki-laki. Antum kharajtum minal fasli. Ya. Nah, kalau kita ganti menjadi kalian berdua. Nah, bagaimana? Laki-laki apa perempuan? Sama, laki-laki dan perempuan, domirnya sama dan fiilnya juga sama. Laki-laki lah, anggap laki-laki. Antum kharajtum. Dua orang. Antum banyak. Ini dua orang saja. Antuma. Iya, antuma. Antuma kharajtum. Tuma. Antuma kharajtuma minal fasli. Ya, artinya apa? Kalian berdua telah keluar dari kelas. Ya. Nomor terakhir, silahkan baca. Limadha kharajat minal fasli. Kharajta. Kharajta Minal fasli ya waladu. Ya, biar ganti menjadi antum. Limaza. Limaza khorojtum. Ya. Minal fasli ya waladu. Bukan. Ya. Au. Auladu. Nah, artinya apa? Dari mana kalian telah keluar? Kenapa? Limaza kenapa? Kenapa? Kamu keluar dari kelas, wahai anak. Ya, kemudian di jamaknya artinya apa? Mengapa kalian keluar dari kelas, wahai anak-anak? Ya, diganti menjadi antunna. Nah, gimana bu? Antunna kalian tapi untuk perempuan. Limadza kharajtuna? Tunna. Kharajtuna. Ya. Minal fasli ya. Nah, ya. Ganti bana ya banatu. Ya bana banatu. Ya, jamak dari bintun karena aulad ini laki-laki ya. Limadza kharajtunna minal fasli ya banatu? Artinya apa? Kenapa? Mengapa ya kalian keluar dari kelas wahai anak-anak perempuan? Ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 belum. Aina zahabata ya akhi. Artinya apa? Aina? Apanya? Aina apa aina? Artinya? Di mana? Ya, di mana? Engkau? Di mana? Di mana? Zahabta artinya apa zahabta? Kamu telah pergi. Di mana kamu telah pergi ya? Wahai saudaraku. Iya. Kalau ila aina itu kemana? Kalau aina baru di mana? Di mana kamu keluar wahai saudaraku? Ya, kemudian kalau antum bagaimana? Aina? Yang antumnya. Aina zahabtum ya akhi. Bukan dijamakkan. Ya ikhwani. Nah, artinya apa? Di mana kalian ya telah keluar? Telah pergi. Telah pergi. Wahai saudara-saudara. Nah, pian ganti menjadi antunna. Nah, gimana? Zaina zahaban. Aina zahab tunna wahai ya saudari-saudariku. Ukhtun jamaknya apa ukhtun? Akhwat. Ya akhwati. Ya akhwa. Ya akhwati. Artinya apa? Di mana kalian telah keluar wahai saudari-saudariku? Ya, cukup. Kemudian al-kalimatul jadidah. Kalimat-kalimat yang baru atau kosakata-kosakata yang baru. Al-hafidu ibnul ibni au ibnul binti. Anak dari anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak perempuan. Maksudnya apa? Cucu. Baik cucu ini dari anak laki-laki atau anak perempuan. Contoh ulun punya anak 2. Satu laki-laki, satu perempuan. Masing-masing punya anak laki-laki, maka dinamakan hafid, cucu ya. Baik dia anaknya anak laki-laki ulun atau anaknya anak perempuan ulun, itu namanya hafid atau cucu. Jamaknya adalah hafadatun, cucu-cucu. Satu lagi ahfadun. Mana yuk? Ahfadun cucu. Kemudian al-kulliyatu lam dan ya-nya pakai tasydid. Al-kulliyatu artinya fakultas. Jamaknya kulliyatun, fakultas. Seperti kulliyatu tibbi sampingnya. Kulliyatut tibbi, fakultas kedokteran. kedoktoran apa doktoran? Kedokteran. Dokter beda dengan doktor. Doktor S3, dokter cuma S1 tapi bidang kesehatan. Kemudian kulliyatus syariah, syinnya pakai tasdid. Kulliyatus syariah, jurusan syariah. Ada fikih, usul fikih, kawaid fikih itu di dalam kulliyatus syariah. Kemudian kulliyatul handasah, fakultas teknik. Yang membangun-bangun bangunan atau rumah itu handasah. Fakultas teknik. Kemudian kulliyatut tijarah, fakultas bisnis. Bisnis ya, ya. Kemudian ad-dustur, undang-undang atau aturan. Undang-undang atau aturan. Undang-undang dasar 45 aja. Apa itu ad-dustur? Apa dasar itu? Lupa. 45 dan intinya adalah ad-dustur itu maknanya bisa undang-undang atau aturan. Kemudian al-akhu, saudara laki-laki, jamaknya ada dua. Bisa ikhwatun atau ikhwan. Ikhwatal iman, kata surat iman, ikhwatal iman wal islam. Maksudnya apa? Saudara-saudara seiman dan seislam. Jamaknya satu lagi adalah ikhwan. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban, ini adalah ungkapan penyambutan. Ya kalau bahasa kita ya selamat datang. Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Cukup sebenarnya kita ucapkan ahlan wa sahlan, artinya selamat datang. Kemudian al-Yunanu, negara Yunani. Ibu kotanya apa Yunani? Athena ya. Ya Athena. Bujur ya? Negeri jad urang negeri seribu dewa. Kemudian Nasraniyun, orang Nasrani. Nah jamaknya Nasoro. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro. Tidak akan redo kepada engkau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi Nasoro itu jamak, maka diterjemahkan dengan orang-orang Nasrani. Mufradnya Nasraniyun. Kemudian pelajaran ke-15. Sebelum masuk ke-15 ada pertanyaan dulu tentang pelajaran ke-14. Ada apa enggak ada? Kalau enggak ada, kita mengoreksi apa? PR semalam. Ada yang datang jam 10 kayaknya Sidin kada tahu nah. Ya, sudah ditukar, dibarter dengan kawan sebelah. Ya, nomor satu apa? Mahwa soalul awal. Apa soal yang pertama? Tolong bacakan. Lau samahti, ikra'il al-as'ilah. Ibu kami adalah seorang insinyur di Fakultas Teknik. Waduh. Ibu kami apa? Ibu kami ummi, ibuku. Ummuna. Apa tadi? Ibu kami adalah seorang insinyur. Berarti ummuna muhandisatun. Muhandisatun. Pakai tak marbutah karena perempuan. Muhandisatun di Fakultas Teknik fi kulliyati handasah. Fi kulliyatil handasati ya. Karena dia beridhofat kalimat kedua dimajrurkan. Fi kulliyatil handasati. Ya, nomor dua. Panjang boleh. Ayah kamu adalah seorang mahasiswa dan kami adalah cucu-cucunya. Kamu ini seorang perempuan, Ustaz. Berarti Abu Kim Raut apa di Al-Qur'an itu? Abu Ki ya. Adalah seorang To abuki talibun. Sedangkan kami, dan kami ya, dan kami cucu adalah cucu-cucunya. Ya. Cucu-cucunya adalah cucu-cucunya. Ayah. Wanahnu. Nah, menggunakan jamak karena nahnu boleh wanahnu cucu-cucunya ada nyaknya kah? Nah, berarti tambah domir. Boleh menggunakan hafadah karena nyak maka wanahnu hafadatuhu. Hu kembali kepada si abah. Dan kami adalah cucu-cucunya atau ahfaduhu. Ahfaduhu. Ayah kamu seorang perempuan adalah seorang mahasiswa dan kami adalah cucu-cucunya. Nya itu domir hu ya. Karena dia laki-laki maka menggunakan hu. Kemudian nomor tiga. Kami memiliki anak-anak yang kecil, laki-laki, Ustaz. Ya, kami memiliki ya. Apa bahasa Arabnya? Lana. Cuma dua, tiga huruf, lam, nun, dan alif, terjemahnya panjang, kami memiliki. Kami memiliki anak-anak laki-laki yang kecil. Anak laki-laki yang kecil. Lana auladun. Boleh menggunakan aulad, silahkan. Atfal juga silahkan. Abna silahkan. Abnaun ya. Abnaun. Nah, kecil-kecil apa? Sigharun. Karena dia jamak aulatnya, maka juga dijamakkan. Atau pian hendak menggunakan jamak mudzakkar salim, silahkan. Sogiruna. Auladun sogiruna atau sigorun. Ya, cukup panjang ya. Enggak panjang ya, cuma tiga kata saja. Kemudian nomor empat, apa? Di masjid kami, di masjid apa kalian telah pergi? Kaliannya laki-laki, Ustaz. Di masjid apa? Kalian telah pergi. Kalian telah pergi. Oh, menggunakan ayu ya. Di masjid apa? Itu boleh fi ayyi boleh atau tanpa fi juga boleh. Tanpa fi ya. Kalau pian pakai fi boleh. Boleh fi atau langsung ayyu. Oh, itu masjid apa ya? Ini di masjid. Oh ya, berarti ada fi-nya. Salah ulun. Kalau di masjid apa baru ada fi-nya. Kalau masjid apa baru tanpa fi. Fi ayyi masjidin. Apa tadi di masjid? Di masjid apa? Kalian telah pergi. Kalian laki-laki ya? Iya. Fi ayyi masjidin dhahab tum. Kalian telah pergi. Fi ayyi masjidin dhahabtum. Ya. Kemudian nomor lima. Apa? Siapa di antara kalian yang telah mencuci? Kalian ini laki-laki. Berarti ayyukum, nah, menggunakan kalimat ayyu. Ayyukum, siapa di antara kalian? Apa tadi? Yang telah mencuci. Ya. Ayyukum ghosal tum. Ghosal tum. Al ulun itu ada tersalah. Coba, bukan ghosal tum yang benar itu. Kalau enggak salah, ghosala. Coba ulun cari teks tentang ayyu ya. Iya, dia apa namanya bukan dahabtum ya, tetapi cuma kalimat belum tersalah jelaskan kemarin itu. Jadi kalau siapa di antara kalian yang mencuci misalnya, maka mencuci itu dia tetap mufrad karena kumnya sudah mewakili kalian. Nah, belum tersalah. Intinya adalah siapa di antara kalian yang mencuci? Nah, maka bahasa Arabnya adalah ayyukum ghosala. Nah, ghosala ya. Ayyukum ghosala. Ulun tersalah kemarin salah jelaskan. Ulun kan jelaskan ghosaltum atau dhahabtum ya. Padahal dia sigotnya mufrad. Sigotnya mufrad. Ayyukum ghosala. Siapa di antara kalian yang mencuci? Kalau pian salah bujur akan. Ulun tersalah jelaskan kemarin. Bukan, kau salah. Jadi pelakunya kembali ke Ayu. Siapa? Pelakunya kembali ke Ayu siapa? Bukan kumnya ya, tetapi siapa. Makanya dia tetap mufrad, bukan ghasaltum. Karena kalian ini sudah diwakili dengan arti dari kum. Siapa di antara kalian yang telah mencuci? Ya. Kemudian nomor 6. Ini bonus. Di rumah kalian ada mobil yang baru. Di rumah kalian. Kalian laki-laki perempuan? Perempuan. Nah, berarti fi by tu baiti kunna. Baiti kunna. Masuki fi maka diajar. Fi baiti kunna hadir taman apa? Kebun apa? Kebun yang luas. Mobil yang baru. Fi baiti kunna saya rotun. Baru apa? Jadi datun. Fi baiti kunna saya rotun jadi datun. Di rumah kalian perempuan ada mobil yang baru. Ya. Kemudian nomor 7. Bandara kami besar. Apa? Bandara kami besar. Bandara, oh ya. Bandara besarnya apa? Tonya panjang ya. Kalau matorin itu hujan. Matoruna. Besar kabirun. Bukan kabiratun karena motor muzakkar. Nah, matoruna kabirun. Bandara kami besar. Ada lagi nomor 8? Bis. Ada yang salah satu enggak? Selain ini ya, ini bonus saja. Ulun tersalah jelaskan. Intinya adalah kalau ulun tanya siapa di antara kalian yang pergi, maka bahasa Arabnya ayyukum dzahaba. Bukan dzahabtumnya juga diganti kada, tetap mufrad. Ya. Nah, selain nomor 5 ini bonus, adakah salah satu yang benar semua ada enggak? Enggak ada yang jawab. Salah dua ada enggak? Salah dua. Ada. Ya. Yang salah banyak? Banyak ya. Ya, berusaha lagi ya. Kita cuma seminggu sekali latihannya. Seperti itu ya. Nah, jadi ada pertanyaan dulu seputar ini, seputar PR. Mungkin ada yang janggal atau gimana? Ya, silakan. Ya, ada yang bertanya dulu seputar PR? Enggak ada? Ya. Kemudian pelajaran ke-15 ya. Ad-darsul khamisa asyara, pelajaran ke-15. Ini tentang adang dulu. Dhamirul mukhatab. Oh iya, tentang dhamir mukhatab. Coba cek dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Jadi temanya tentang dhamir mukhatab. Ya, sama kayak sebelumnya. Anta, antuma, antum, anti, antuma. Jadi dhamir mukhatab itu ada 6 ya. Dimulai dari anta sampai antunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu namanya dhamir mukhatab. Nah, pelajaran ke-15 ini tentang dhamir mukhatab. Tentang dhamir mukhatab. Jadi tulis. Judulnya pelajaran ke-15 adalah dhamirul mukhatabin. Dhamir mukhatab. Yang ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ad-darsul khamisa asyara. Ad-darsul khamisa asyara. Ini fathah, ini dhammah ya. Nah, kenapa begitu ya? Karena kalimat khamis asyar ini mabni. Dia mabni. Maka kalau mabni maka tidak berubah-ubah akhirnya. Ya, sama seperti kalimat hal, ma, ala. Nah, itu mabni. Ala tidak mungkin kita baca Alu atau Ali, ya ini sama. Tentang domirul mukhatab, domir mukhatab ada enam. Dari anta antuma antum, anti antuma antunna. Mukhatab. Mukhatab artinya apa? Domir tersebut menjadi lawan bicara kita. Anta, kamu, kan orangnya ada di hadapan. Itu maksud dari mukhatab. Domir tersebut menjadi lawan bicara kita. Dan dia ya menjadi lawan bicara kita. Contoh, kalian pergi kemana? Ulun sebutkan kalian, orangnya ada gak di hadapan? Ada, dan menjadi lawan bicara ulun. Itu namanya mukhatab. Domir tersebut menjadi lawan bicara kita. Kalian berdua, kamu, ya, kalian, itu namanya mukhatab. Kita baca teksnya. Al-Fatayatu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatayat itu artinya apa? Para pemudi. Para pemudi. Mufradnya apa? Fatayat. Al-Fatatu, pemudi, remaja perempuan. Kalau pemuda bang apa? Pemuda. Al Al-Fata, jamaknya apa? Fityanun. Jadi Al-Fatayatu itu mufradnya Al-Fatatu, pemuda, pemudi. Nah, kalau pemuda Al-Fata. Ini sudah lewat ya. Jamaknya Al-Fatayatu, kalau Fata Fityan. Fityatun amanu birabbihim. Nah, Fityan. Kemudian para pemudi atau remaja perempuan mengucapkan salam kepada Zainab. Nah, tetapi tetap menggunakan kalimat kum, padahal kum kan digunakan untuk jamak laki-laki. Tetapi kalau salam pengecualian, mau dia laki-laki, perempuan satu atau banyak, tetap menggunakan kalimat kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah dan keberkahan Allah juga untuk kalian. Mereka mengatakan kepada Zainab, pada Zainab seorang perempuan, tetapi menggunakan kalimat kum. Ini khusus untuk salam saja. Kata Zainab, waalaikumussalam, waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuhu. Dan semoga atas kalian keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahannya. Kemudian Zainab bertanya, nah ini menggunakan domir mukhatab. Itu minkah mankah? Man, karena setelahnya ada tanda tanya. Man antunna ya akhawatu. Artinya apa? Siapa kalian wahai akhwat, wahai saudari-saudari, kata Zainab. Ihdahunna, salah seorang di antara mereka. Salah seorang di antara mereka menjawab, nahnu banatus syaikhi Abbasin. Kami adalah anak-anak perempuan Syekh Abbas. Kami adalah anak-anak perempuan Syekh Abbas. Nah, nahnu ini boleh digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Di sini para pemudi ini menggunakan nahnu padahal mereka perempuan. Jadi boleh laki-laki kah yang mengucapkan atau perempuan kah? Kami, maka bahasa Arabnya adalah nahnu. Kata Zainab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Ya, ini menunjukkan kata sambutan. Ummukunna ustazati kaifahaluha, kata Zainab. Oh, selamat datang. Ibu kalian, nah kunna kalian, ini kalian, ini laki-laki perempuan? Perempuan. Kalau ulun ganti ibu kamu, tetapi seorang perempuan. Ium muki ustazati, ibumu ustazahku. Nah, ibu kalian, wahai para pemuda, pemudi, adalah guruku. Kaifahaluha, bagaimana keadaannya? Nya kembali kemana? Ustadzati. Kenapa memakai ha? Karena ha itu untuk mu'annas yang kembali kepada mu'annas, yaitu kalimat ustazah. Nah, bagaimana ulun ganti menjadi ustaz laki-laki? Kaifaha luhu, ya, kaifaha luhu, ya. Ihdahunna, salah seorang di antara mereka menjawab, hiya bi khairin walhamdulillah. Dia siapa? Ustazah pian atau mamaku, mama kami, ya. Bi khairin walhamdulillah, baik-baik saja dan alhamdulillah. Kemudian Zainab bertanya lagi, aina hiyal ana? Nah, ini kenapa dibaca na fathah? Karena dia zorof. Zorof maksudnya adalah kalimat yang menunjukkan waktu atau tempat. Al-an ini waktu. Zorof, kalimat yang menunjukkan waktu atau tempat. Itu sudah lewat kita belajar. Aina hiyal ana? Kata Zainab, di mana dia ibu kalian, al-ana sekarang. Kemudian ihdahunna, salah seorang mereka menjawab, hiyal ana firriyadi. Dia sekarang di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Kata Zainab, mata zahabat. Nah, artinya apa mata zahabat? Kapan dia telah pergi? Oh, kapan perginya? Itu kan telah lalu, dia bertanya, kapan dia telah pergi? Salah seorang mereka menjawab, zahabat qabla usbu'in. Artinya apa? Dia pergi sebelum seminggu yang lalu tulak. Nah, itu qabla usbu', seminggu yang lalu. Atau sebelum seminggu, maksudnya seminggu yang lalu. Zainab bertanya lagi, man dhahaba ma'aha? Artinya apa? Ya, siapa yang pergi bersamanya? Siapa yang tulak lawan sidin? Nah, bahasa kitanya. Kan bebinian harus pakai mahram. Mereka, salah seorang mereka menjawab, dhahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Pergi bersamanya nya ibu tadi, yaitu saudara kami namanya Ibrahim. Nah, jadi di sini jadi ada dua dzaraf, ya. Pertama ma'a dan al-ana. Nah, jadi kita ulang lagi, ada namanya dzaraf. Nah, dzarfun kalau bahasa Arabnya. Dzaraf artinya adalah kalimat yang menunjukkan waktu atau tempat. Dzaraf adalah kalimat yang menunjukkan waktu atau tempat. Contoh waktu, malam tadi, sekarang, besok, kemudian seminggu, dan seterusnya. Malam tadi, bahasa Arabnya al-barihata. Malam ini, al-lailata. Besok, godan. Besok pagi, sobahan. Sore, masaan. Itu namanya kalimat yang menunjukkan waktu. Zuhur, zuhron. Asar, asran. Maghrib, maghriban, dan seterusnya. Dan menunjukkan tempat. Seperti di belakang, di atas, di kiri, di kanan, di bawah, di dalam. Amama, di depan. Tahta, di bawah. Fauqa, di atas. Itu namanya zorof. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, al-ana. Ini menunjukkan waktu kah, tempat kah? Waktu sekarang. Yang kedua, ma'a. Menunjukkan waktu kah, tempat kah? Tempat. Bersama. Saya bersamanya. Ana ma'ahu. Menunjukkan tempat. Ya, maka dia, apa namanya? Fathah. Bukan dibaca ma'uha, ma'uhu, tapi fathah. Karena dia zoruf. Kemudian, mana lagi? Bawahnya, Zainab bertanya lagi, kaifa halukunna? Bagaimana keadaan kalian? Nah, bagaimana kalau ulun ganti, bagaimana keadaannya? Nya di sini seorang perempuan. Kaifa? Ha? Ha? Seorang perempuan. Haluha. Bagaimana kalau ulun ganti, bagaimana keadaan kami? Kaifa haluna? kaifa haluna ya. Kemudian ihdahunna, salah seorang panjang kali lagi. Salah seorang mereka sudah bulikan enggak? Sangat 11 loh. Nah, belum juga. Untuk bulan puasa itu pian rembukan aja, mau terus atau stop dulu? Masalahnya kan ibu-ibu SD banyak yang jauh tempatnya. Ya? Hah? Oh, yang banyak ini yang di luar? Oh, terserah pian aja, pian rembukan mau terus silakan. Pun? Tapi jangan sejam setengah lah, karing bener aku nganulun sejam aja gin. Atau 70 menit kah? Itu karing mana sudah, ini aja karing nah. Apalagi puasa. Nanti pian terserah hari apa, Sabtu saja bisa. Tinggal waktunya aja. Ya kira-kira waktunya ya, ya rata-rata mengantuk kan. Makanya bahasa Arab ini ulun ulah supaya jangan mengantuk ditanya. Tanya jawab gitu supaya jangan mengantuk. Itu bisa ya. Terserah pian mau jam berapa kena atau ya? Hah? Jam 9 hari apa? Sabtu. Sabtu jam 9 ya? Ya bisa. Nah, jam 9. Kameramennya enggak apa-apa lah. Siap juga. Ya. Tetapi kalau jam 9 ya datang jam 9. Ya kecuali misalnya ada uzur atau apa supaya apa namanya kada terlalu lawas kita. Ya kan kita ngantuk ya. Ngantuk memang sejujurnya. Tapi kada apa-apa pagi bagus kita isi dengan kegiatan. Imbahnya kalau pian guring setumat kayak gitu. Kemudian terus kata Zainab, "Kaifa halukunna?" Bagaimana keadaan kalian? Nah, karena yang ditanya adalah para pemudi, maka kunna. Nah, kalau yang dia tanyakan adalah para bapak-bapak. Nah, kaifa ha kum ya, kaifa ha lukum. Ihdahunna, salah seorang mereka menjawab, "Nahnu bi khairin walhamdulillahi." Kami baik-baik saja dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Zainab bertanya lagi menggunakan ayyi, "Fi ayyi madrasatin antunna?" Di sekolahan apa kalian? Atau di sekolahan mana kalian? Sama aja. Di sekolahan apa kalian atau di sekolahan mana kalian? Nahnu fil madrasatil mutawassitati, kami di SMA. Di jenjang bukan SMA ya, SMP. Di jenjang pertengahan, maksudnya SMP. Zainab bertanya lagi, "Matah?" Nah, kada ulun baca mata ikhtibarukunna, kenapa? Alifnya alif wasol, hamzah wa wasol. Makanya ada tanda di atasnya seperti balon yang ada buntutnya. Matah tiba rukunna, kapan ujian kalian? Kapan kalian ikhtibar, ujian atau ulangan? Mereka salah seorang mereka menjawab, "Ikhtibaruna." Nah, baru dibaca i-nya karena dia di awal kali kalimat. Maka alifnya dibaca. "Ikhtibaruna ba'da syahrin." Ujian kami imbah sebulan, setelah sebulan lagi. Tinggal sebulan itu sama. Ujian kami setelah satu bulan. Jadi sebulan lagi kalau bahasa kita tanya, kapan ujian? Sebulan lagi buai. Nah itu. Ba'da syahrin. Kemudian Zainab bertanya lagi, "Adzahabtunna ilal madrasatil yauma?" Nah, yauma itu zorof, makanya fathah. "Adzahabtunna ilal madrasatil yauma?" Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Nah, al-yauma itu hari ini. Dan dia zorof. Dia namanya zorof dan masuk kepada hari itu apa? Waktu ya, hari ini. Apakah kalian telah pergi ke madrasah hari ini? Yauma, harokatnya fathah karena zorof. Salah seorang mereka menjawab, "Naam, iya. Zahabna wa raja'na, kami pergi dan kami kembali." Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Tafadhol. Ada? Jadi kalau standarnya itu 20-an ya. Berarti yang ibu-ibu SD-nya banyak yang kada kawa lagi. Ya. Ya, memang seperti itu ya. Rata-rata kalau bahasa Arab itu kenapa banyak yang mundur karena kada paham. Memang menuntut ilmu itu ada yang langsung paham dan ada yang berulang-ulang baru paham. Harus sabar. Jadi di Pondok Bakkah itu ulun pernah mengatakan nasihat kepada adik-adik santri itu. Karena mereka ada yang juga yang enggak paham bahasa Arab. Ujar ulun, tetap berusaha. Siapa tahu sekarang kada paham, nanti kalau antum ke SMA atau SMP atau di tempat lain antum paham. Tapi sekarang berusaha dulu. Siapa tahu pian di sini kada paham, nanti ada buka lagi siapa gitu. Pian paham. Karena sebelumnya pernah belajar. Seperti itu ya. Jadi memang harus sabar. Ya minimal waktu pian teisi menuntut ilmu begana di masjid. Nah itu bagus ya. Menjadi saksi di hari kiamat. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak perlu ini ya, PR. Karena kalau bulan puasa nanti banyak habis waktu di PR. Ya mungkin PR-nya langsung apa namanya langsung di tempat saja, langsung menanyakan. Nah, supaya jangan apa namanya habis waktu di bulan puasa. Ya karena kalau kelawasan 90 menit ulun karing mana rakungan. Belum lagi misalnya ada kajian sebelum berbuka, kadang ada setelah zuhur, aduh karing lalu. Jadi intinya kalau bulan puasa silahkan tetap jalan jam 9 hari Sabtu. Ya kita apa namanya kita sesuaikan mungkin 1 jam atau 70 menit ya. Kalau ulun semangat sampai 80 menit ya bisa. Ada pertanyaan? Seputar ini yang tadi PR tadi ada? Enggak ada ya? Ya udah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.